بسم الله الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara puji, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan pagi ini kehadiran kita dalam mengikuti talim duha saat pagi menjadi aktivitas yang bernilai ibadah, dan itu dalam kerangka kesungguhan dan keseriusan kita di dalam mensyukuri karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, banyak orang, banyak manusia, terutama yang mengaku dirinya Islam, saya dengar dari tadi ya, dan saya belum mulai nanti kalau kekerasan bilang aja ya Bapak. Banyak orang tahu-tahu merasa dirinya orang. Banyak manusia tahu-tahu merasa dirinya manusia. Sesungguhnya dia tidak tahu kenapa dia menjadi manusia, dari mana dia berasal, di mana sekarang dia berada, dan untuk apa dia di sini. Lalu setelah di sini, tidak kemana dia. Banyak yang tidak tahu itu, karena dia tidak tahu dari mana dia berasal. Dia menjadi manusia yang seperti kacang yang lupa akan kulitnya, hanya karena dia tidak tahu dari mana dia berasal. Karena dia tidak tahu untuk apa dia di sini, maka dia menjadi orang yang bebas dan merdeka tanpa batas. Semau gue. Karena dia tidak tahu setelah di sini dia harus kemana, maka dia beranggapan bahwa hidup di sini ini ya untuk di sini dan selesai di sini, tidak ada akibatnya. Saya ulangi, banyak orang yang tahu-tahu merasa dirinya orang. Banyak manusia yang tahu-tahu merasa dirinya manusia, padahal dia tidak mengerti apa itu orang, apa itu manusia. Saya berharap kita semua yang hadir di sini sedang belajar bahwa mengapa kita mengaku menjadi orang dan menjadi manusia. Sebab di antara kewajiban manusia itu adalah di samping mengetahui dari mana dia berasal, di sini untuk apa, dan setelah di sini dia mau kemana, maka dia harus melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Itulah makna belajar, taklim, ngaji. Karena itu dari awal Rasulullah mengatakan bahwa belajar itu seumur hidup. Minal Mahdi Long Life Education, because eternity dependent on education. Karena wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, Waman aradahumah fa'alani bil ilmi. Siapa yang ingin survive di dunia, wajib atasnya dengan ilmu. Dan ingin survive di akhirat, juga dengan ilmu. Ingin survive dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin sukses di akhirat, wajib juga dengan ilmu. Jadi para orang barat juga ngaku sekarang ini, yang tidak Islam pun ngaku. Everything depended on education. Itu artinya segala sesuatu di dunia ini sangat tergantung pada pengetahuan, pendidikan. Dan mengaji itu hukumnya fardhu ain. Saya tadi mengatakan tahu-tahu merasa diri manusia. Padahal dia tidak ngerti tahu manusia. Kenapa dia tidak ngerti? Karena dia tidak tahu bahwa mengaji itu wajib. Berapa orang yang mengaji? Dan berapa yang di luar lagi belanja-belanja ini? Banyak orang mana? Bahkan tidak semua orang datang ngaji ini memang niatnya ngaji. Ada yang mau ngoping aja, mau lihat siapa, mau ketemu siapa. Interestnya beda-beda. Hanya Anda saja yang tahu dan Allah yang tahu. Bapak dulu zaman Orde Baru banyak kali intel perlu ngaji begini. Pasnya datang buat ngoping, ustaz ngomong apa, ekstrim enggak, dicatat, dilapor, nanti habis ini ustaz ditangkap, pantiannya ditangkap gitu. Ya hadir sini, tapi niatnya bukan mengaji gitu. Jadi itu motivasinya kita serahkan pada dia dan Allah, nanti Allah yang membalas. Nanti dia lapor, kemudian pantiannya ditangkap, ustaz ditangkap, ya enggak apa-apa, itu memang sunatullah. Emang kalau tangkap jadi lu jadi orang hebat? Kagak. Sengsara tahu. Kita nangkap ustaz itu banyak kali akibat. Tuh, tahun 84 ya saya ditangkap. Kemudian tahun 2000 saya sudah bebas, saya pergi haji. Di sana ada orang laksus, laksus keramat 5 nih, 5 keramat 7 itu. Itu sarang hantu itu. Itu tempat penyiksaan. Keramat 5, keramat 7 itu. Karena seorang dan ustaz banyak yang ditelanjangi. Itu waktu dia di Mekah itu gak betah di tenda dia. Pengen keluar dan gak betah pakai baju. Dia pengen buka semua pakaian, pengen telanjang semua. Karena laksus, itu risikonya. Dan itu baru di dunia mas, belum di akhirat. Ya, kalau ditangkap dan digebuk malah alhamdulillah itu nikmat gitu, nanti balasan nanti dia yang rasa. Oke lah, karena dia tidak tahu dari mana dia berasal, manusia itu di mana dia sekarang, untuk apa dia di sini, lalu setelah di sini dia kemana, maka dia menjadi orang yang seolah-olah mobil yang tidak punya rem lalu berjalan. Ya semau dia, ketika dia kemana aja, kapan dia berhenti, kapan dia berjalan, terserah dia. Apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak harus dia lakukan, dia tidak tahu itu. Hanya karena tahu-tahu dia merasa dirinya manusia. And last but not least, tahu-tahu dia merasa dirinya orang Islam. Ini kualitasnya lebih parah lagi. Sudah merasa diri manusia saja, tanpa ilmu saja sudah salah. Lalu hebatnya lagi dia merasa dia orang Islam. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Ternyata setelah dikaji ulang, orang yang merasa diri sebagai orang Islam itu mestinya dia istighfar. Kapan Anda menjadi Muslim? Sejak lahir. Kenapa waktu lahir Anda menjadi orang Islam? Ya karena ibu yang melahirkan Anda, bapakmu itu orang Islam. Jadi kau otomatis menjadi orang Islam. Apa itu kebanggaan? Oh tidak, itu kebetulan. Jangan dibilangin kebanggaan. Kebanggaan itu baru boleh kalau menjadi Muslim itu memang karena kajian, pendalaman, telaah, perjuangan kita untuk menjadi orang Islam. Loh Islam karena keturunan kok bangga itu. Nah kalau ibumu non Islam, bapak pun Islam, apa sekarang Anda yakin menjadi orang Islam? Belum tentu. Celakanya lagi Islam merasa diri orang Islam, kemudian nggak mau ngaji. Kebetulan ibu yang melahirkan dan bapaknya itu tokoh agama, kemana-mana dia cerita jelek-jelek begini, Bapak saya ustaz tahu, bapak saya kiai tahu, jelek-jelek diri. Tanpa kita omongin pun orang tahu bapakmu ustaz, ibumu haji. Tapi Anda bukan ustaz, Anda bukan haji. Anaknya Pak Ustaz dan anaknya Bu Haji. Anda belum jadi ustaz. Jadi ustaz itu bukan karena keturunan, Mas. Jadi ustaz itu karena dia rajin belajar, aktif mengaji. Itu pun belum tentu semuanya bisa jadi ustaz. Ini hanya karena keturunan. Duh, kenapa kita kok gampang sekali memanggil orang Gus? Lihat di koreksi saudara-saudara sekalian. Oh, jadi kiai itu bukan karena keturunan, Mas. Pengen jadi kiai, pengen anak jadi kiai, mesti kawin dengan kiai. Ya bisa, udah nyambung-nyambung aja. Karena kiai itu keturunan apa? Tidak. Kalau kiai itu keturunan dan beragama itu bisa bersifat rasial, bedanya apa kita dengan orang Hindu? Kalau terlahirkan dalam kasta Brahma, jadilah kita orang Brahma. Bedanya apa di sistem kerajaan? Kalau anak raja pasti jadi putra mahkota, kan begitu ya? Mau goblok kek, maling, garong kek, anak raja itu namanya pangeran. Paham enggak itu? Islam tidak bisa begitu. Bapak lu nabi, lu belum tentu jadi nabi, tahu? Wah, gitu. Itu gampang kan mendang-mendang bapak kiai anaknya Gus. Gus apaan? Keliru aja, salah ya. Ini pemalas, jadi jangan disuruh saya bicara keras, jangan, nanti kupingnya dia pemang. Jangan. Ya, sekarang kita ngaji. Saya mau cerita tentang musuh manusia. Dalam telaah saya, musuh manusia itu ada dua, dan itu berlangsung abadi. Mudah-mudahan semua yang hadir ini merasa dirinya manusia. Lalu saya informasikan, wahai manusia, musuhmu dan musuhku ada dua, dan itu abadi. Kedua musuh itu gak usah dicari, ya, karena dia yang akan nyamperin kita, dia akan mendatang kita. Jadi ketahuilah wahai saudara-saudaraku sesama manusia, musuh kita itu dua, gak usah dicari. Sejak lahir kita, musuh itu lalu menghampiri kita. Karena itu kenalilah dia, ketahuilah dia, milikilah kemampuan mengidentifikasi siapakah kedua musuh kita. Karena kalau kita gak tahu, nanti bisa berakibat musuh jadi teman. Karena hari ini apalagi dengan peralatan yang canggih, musuh itu banyak berpenampilan seperti teman. Benar kan? Banyak musang berbulu, banyak preman yang krimis sekarang ini. Benar kan? Kita suka silau. Dan biasanya ibu-ibu ini lihat orang bawa mobil neci semacam, wah tajir nih, tajir nih. Padahal dia cuma supir, Bu. Yang bau bensin, yang hijau matanya, itu pasti tajir. Pakai jas. Wah. Ini direktur nih. Padahal boleh minjem. Apa yang enggak ada di Jakarta ini kan gitu ya. Banyak usang berbulu ayam yang tampang begini kalau tidak di sini dan di lapak peti ini. Ini bilang, oh, preman kan nih. Gitu kan? Karena penampilan gitu. Paling soal penampilan yang begini dari sonanya udah begitu, mau diapain? Ayo. Apa anda kira yang klimis itu sudah benar? Belum tentu. Buktinya saya bisa jadi ustaz, mau jadi mangap doang gitu. Buktinya. Jadi karena ketidaktahuan kita mengenali, mengidentifikasi musuh-musuh itu, akhirnya banyak musuh yang dalam pergaulan sehari-hari sering kita rangkul, sering kita curhat gitu ya. Padahal kalau kita tahu dia musuh, gak bakalan kita curhat. Dan mungkin kita gak mau bergaul. Kalau bergaul ada batas-batasnya gitu. Saking dia begitu hebatnya, dulu ceritanya saya tahun 78 waktu punya kampus di sekarang jadi hotel Oasis Amir itu. Tahu ya? Sini nih. Segitiga sana ini. Oasis Amir itu kampus saya dulu. Saya kuliahnya di situ. Universitas Ibnu Khaldun. Tahun 78 kita lagi sibuk-sibuknya. Ya, zaman dewan mahasiswa. Kita lagi bikin karangan bunga. Rencananya mau memberikan karangan bunga itu pada Pak Harto presiden sebagai ungkapan rasa ikut berbelasungkawa atas meninggalnya demokrasi di Indonesia. Itu kan di lantai 4 atas begitu. Pintu gerbang kita tutup. Heran, aneh. Begitu kita turun buka pintu keluar langsung digebuk, diserbu sama petugas. Ditangkap semua kita. Mikir kan dari mana petugas ini tahu gitu? Itu kan aneh itu. Dari ini pasti ada orang dalam yang bermain, yang bermuka seribu. Intel pasti ada intel dalam tubuh dewan mahasiswa. Usut punya usut bener, saudara-saudara. Ternyata sekjen dewan mahasiswa itu intel. Ngetanggung-tanggung sekretaris jenderal dewan mahasiswa kan waktu itu tahun 78 itu ternyata intel. Bagaimana sih? Enggak bocor, pasti bocor lah kita. Orang sekjennya, luar biasa. Begitu waktu kita rapat, ngomongnya paling hebat, paling berani, segala macam. Padahal sebenarnya cuma jebakan dia mati. Supaya keluar semua aslinya kita, dia catat ini. Lalu kita semua pah, diambil darah semua. Itu sudah saudara. Nah, jadi saya enggak kaget yang senyum-senyum itu belum tentu teman saya. Belum tentu suka sama saya. Itu saya. Yang belum tentu itu musuh saya. Itu saya. Dan saya gak gampang sekarang ini setelah saya melalui masa-masa itu menjadi orang yang tidak gampang ditipu. Ketawa, ya. Perengut, ya. Saya begitu aja gitu. Hebat, ya. Jelek, ya. Gitu. Saya Tuhan masih harus mempelajari dulu. Apa benar ini orang? Gitu. Saya banyak mencari informasi. Saya tidak menjadi orang yang mudah mempercaya dan mudah menolak. Kalau hari ini ada orang merasa menyatakan cinta atau suka pada saya, terima kasih. Saya belum tentu percaya. Hari ini kalau ada orang menyatakan benci dan tidak senang pada saya, terima kasih. Saya belum tentu percaya itu. Gitu. Jadi orang mestinya begitu kira-kira. Ini pengalaman. Saudara, karena itu jangan pernah mencari musuh hidup ini. Kenapa? Ada musuh abadi sejak kita dinobatkan menjadi manusia. Sejak itulah ada kekuatan yang sudah siap menghalang-halangi manusia itu. Mari kita lihat. Musuh abadi kita pertama itu adalah setan. Gak ada papan nih, boleh gak siapa ke papan? Ini ada unik sedikit. Dalam dinamika kehidupan Bapak-bapak dia berwujud dalam dia cantik gitu. Kalau lihat aja di Netherlands begitu kan, ya jalan-jalan tahu ada joystansi kita diantarin gitu. Jadi kita akan turun ke kuburan. Gak tau hilang dia. Bedanya cuma ini, tapi sama-sama Allah. Inilah ada manusia beriman, ada manusia muslim, ada manusia yang tidak muslim, tidak beriman, ada yang kafir. Demikian juga halnya dengan jin. Karakter kepribadian makhluk yang kafir, makhluk yang ingkar pada Allah itu, ketuhanan Allah itu, atau mereka orang-orang yang menyesatkan. Penyesatan itu sebagai lawan kata dari kebenaran. Penyesatan. Kebenaran itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah Islam. Nah, Islam itu Quran, Quran itu kebenaran. Kebenaran itu dari Allah, asalnya. Kebenaran itu Allah, Al-Quran itu Allah, Islam itu Allah. Lawannya adalah kesesatan. Kesesatan itu adalah jalan yang membelakangi, menyimpang dari kehendak Allah, dari kebenaran, dari Al-Quran, dari Islam. Dan namanya orang kafir itu, itulah perilaku, tabiat, kepribadian dan watak mereka. Itu yang harus dikenal. Jin kafir itu mempunyai dua kepribadian, dua perilaku. Perilaku pertama namanya syaitan dan perilaku keduanya namanya iblis. Kapan dia menjadi iblis, jin kafir ini? Jin kafir ini. Jin beriman, jin beriman itu sama dengan kita yang sekarang ini. Dan insya Allah saya yakin persis mereka ada di tengah-tengah kita sekarang ini sedang mengikuti pengajian. Mau tahu? Mau saya tahu dan mereka. Begitu misalnya, di mana ada kebaikan di belakang dari manusia itu ada mereka. Karena mereka sudah ditakdirkan Allah kecerdasannya di bawah manusia. Jadi manusia selalu jadi pemimpin mereka dalam kebaikan. Di mana ada rumah orang beriman yang di dalamnya dihidupkan bacaan Al-Quran, zikir dan pengajian, di sini dia betah berdosi di jin. Tapi ketika penghuni rumahnya itu berbuat maksiat, jin beriman tadi itu meninggalkan rumah itu sambil meneteskan air mata. Sedikit ini orang sudah lain dia tidak bangga masih juga berbuat dosa. Sedih dia, dia pergi mengembara mengelilingi rumah orang beriman yang lain untuk dia. Di mana jin kafir itu tinggal? Di mana syaitan itu tinggal? Di mana iblis itu tinggal? Tempat-tempat kotor, tempat-tempat jorok, WC, di got, pohon-pohon yang gelap, belakang gelap, luar kondisian tau, tempat-tempat kapal, selokan-selokan, itulah tempat tinggal mereka. Di dalam Kahfi ayat 51 surat 18 ya. Ayat 51. Ketika dikisahkan tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk menghormati Adam. Gitu ya. Ketika Allah menjadikan Adam sebagai manusia lalu dinobatkan menjadi khalifah, diumumkan kepada seluruh makhluk, semua makhluk menerima. Walaupun terjadi sedikit dialog antara malaikat dengan Allah, tapi setelah diklarifikasi oleh Allah, malaikat kemudian setuju. Lalu semuanya memberi hormat kepada Adam kecuali iblis, kecuali pembangkang. 50 ya. Kurang dari mantan. Okay. Selama dia maklumannya. Wakati energi gitu ya. Ya. 50 ya itu tadi. Tapi itu ayat. Ketika Saya perlu klarifikasi itu karena dulu Bang Iman pernah menulis dalam buku kecil namanya Kuliah Dalsi. Buku itu beliau tulis di penjara ketika dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Sudoku. Lalu dalam penjara dia nulis buku itu. Di antara buku itu beliau menulis bahwa iblis itu adalah makhluk sebangsa, adalah berasal dari malaikat, malaikat yang membangkang dalam buku itu. Ya, namanya manusia ada kebeliruan. Tapi di belakang hari setelah diteliti, ternyata pernyataannya keliru. Pertama, malaikat itu tidak satupun yang membangkang. Tidak ada malaikat yang membangkang pada perintah Allah. Itu Quran. La yaksunallaha ma'amalkum wa yaf'aluna ma yu'maru hum ibadun mukramun. Mereka itu tidak pernah membangkang pada Allah, selalu mematuhi apa saja perintah Allah, dan mereka hamba-hamba yang steril, bersih dari segala macam kotoran. Tidak pernah pipis, tidak pernah DAB, tidak pernah tidur, tidak pernah menikah, tidak pernah jadi laki-laki ataupun menjadi perempuan, tidak butuh mertua, katanya tidak pernah kawin. Satu-satunya malaikat yang bisa menikahi itu adalah lakinya Silia Edan. Silia itu kan aku bininya Jibril. Jibril itu kan malaikat. Masa malaikat punya bini? Oh, punya bini malaikat punya mertua dong. Apalagi butuh mandi jenabah, mandi dulu. Kan aneh itu. Kalau begitu mereka pipis dong. Itu butuh air juga mereka. Ada aja sih ya. Mungkin jangan begini dong. Gak ada malaikat itu yang seperti itu. Gak ada. Malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. La yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hum ibadun mukram. Itu malaikat. Tidak pernah membangkang sekalipun, selalu patuh gitu. Nah, nusabihu bihamdika wa nusabihulah. Kerjanya seperti itu malaikat itu. Ketika ada anak sekolah, saya cerita ke anak sekolah yang SMA. Malaikat itu hanya berbuat sesuai dengan fungsi, tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan Allah atas mereka. Misalnya, mereka Israel mencabut Allah, mereka Israfil Aliyum Sangat Allah Rambai, mereka Jibril Wahyu Hujan. Terus saya lanjutkan gitu. Dan dia tidak pernah nyambi. Saya tahu banyak. Enggak ngambil pekerjaan lain. Harus kita di sini kan. Orang kerja ini nanti ngobjek lagi. Pegawai negeri jam kantor dia ngobjek sasar. Ngobjek pulang guru, pulang ngajar, ngobjek. Itu namanya nyambi. Tidak kerja, kerja tambahan. Oke. Mereka tidak begitu. Nah sekarang Jibril pembawa wahyu itu. Sekarang wahyu masih ada? Masih turun? Kalau masih turun berarti masih ada nama dia, masih ada nama dia. Oke. Berarti apa kerja Jibril sekarang? Senyum. Ada yang bisa jawab ya? Senyum. Pensiun. Kalau di Indonesia orang pensiun itu bisa dikaryakan kembali, tahu? Akibat kebijakan itu banyak orang nganggur tetap jadi nganggur. Kenapa? Orang yang sudah punya gaji pensiun dikasih kerjaan lagi dapat double gaji. Ini kebijakan yang sangat tidak manusiawi. Mestinya sudah pensiun sudah nikmati gaji pensiun itu. Mengkaryakan kembali orang pensiun sama artinya dengan menutup pintu bagi orang nganggur untuk dapat pekerjaan. Paham? Yang nganggur kan majikannya yang pencuri stop. Itu jangan dikaryakan kembali. Kalau dikaryakan kembali yang ngamuk nanti tuh kamu panjang nanti ini. Kalau orang demo jangan marah. Orang lapar. Tidak. Malaikat Israfil. Apa itu? Sekarang dia lagi ngapain? Ini sama kalah kalau tadi apa coba lagi ngapain dia sekarang? Ayo dia ini untuk memperjelas saya apa malaikat itu nyampe enggak? Bisa overlap pekerjaan ini? Bisa enggak malaikat itu? Dia ditetapkan mencabut nyawa, kerja mencabut nyawa doang. Membawa rahmat, mengasih rahmat saja. Gak bisa apa nyambi apa gitu, ambil tugas teman, gak bakal bisa. Terus mereka di trompet sekarang, ini trompet itu dia sudah tiup sekarang ini, merayap semua kita, mati. Kalau belum tiup, pertanyaan dia lagi ngapain sekarang ini? Dengan tauhid, dengan akidah, saudara-saudara, supaya jangan jadi orang seperti Syria itu. Memang dasar Syria, memang mentang-mentang Jibril sudah pensiun jadi kawin sama lo. Ini kira mereka nganggur apa? Mereka tuh gak ada yang nganggur. Menyalahi akidah betul, tahu itu rusak parah. Apalagi ada malaikat di dada, ada malaikat. Eh, malaikat itu cuma 10 yang kita ketahui. Kalau ada orang yang aku diri gak ada malaikat, 11 malaikat itu. Nah, kalau lu juga jadi malaikat, tanya saya, tugas lu apa malaikat? Ya, ada manusia yang bilang, satu itu rukun iman, percaya pada malaikat itu rukun iman. Dan yang kita ketahui 10. Kalau ada orang yang aku diri malaikat dan ada orang yang percaya, keluar dari iman lagi. Ya, sebab tidak boleh main-main. Saya percaya kepada mereka itu untuk iman. Paham ya? Jadi tidak bisa ada manusia yang ngakuin sebagai mereka. Apalagi tidak ada jalan mereka. Masih tentu saja ngakuin dengan mereka. Mereka tidak pernah tentu. Kenapa? Tidak pernah makan kol. Oke, ya. Jadi mas, mereka yang ngomong kan? Ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku dima. Setelah Allah mengatakan ini ja'alu fil ardi khalifah, aku menciptakan Adam menjadi khalifah kelak, menjadi pemimpin di alam semesta ini, di bumi. Malaikat mengajukan pertanyaan, ataj'alu fiha man yufsidu wa yasfiku dima. Patutkah, pantaskah, layakkah ya Allah Engkau ciptakan manusia menjadi pemimpin, padahal manusia itu berpotensi untuk melakukan kejahatan berupa bertumpah darah, pembunuhan, dan kerusakan di muka bumi. Jadi kita mengetahui kita ini di dalam diri kita yang potensi untuk melakukan kejahatan. Manusia yang punya potensi untuk melakukan kejahatan, masa dikasih jadi pemimpin? Masa dipercaya jadi pemimpin? Apa enggak salah tuh Allah? Malaikat ngomong, jadi orang kita boleh sombong di sini sebenarnya. Apa yang kita sombongkan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia tanpa kecuali ulama sekalipun, kiai sekalipun, dalam diri ulama dan kiai itu, apalagi manusia, ada fujur dan ada takwa, ada potensi jahat dan ada potensi baik. Karena itu ada ulama yang jahat, memang bisa, kenapa enggak bisa? Ada penjahat yang kapok kemudian tobat berbalik 180 derajat, bisa, kenapa enggak bisa? Di dalam diri manusia itu ada potensi kebaikan. Itu masalahnya. Jangan pikir kok ulama itu pasti pas benar, enggak pernah salah. Sekali ulama bikin salah, semua orang kecewa semua. Salah lu. Kenapa lu percaya banget sama ulama? Selama benar percaya, kalau enggak benar ya terima dia sebagai manusia yang enggak luput dari salah dan itu loh. Ini saking terlalu mengkultuskan ulama, sekali ulama itu keliru, patah hati, patah semangat, dan berulang lagi. Arti umroh cita-cita, begitu dia menikah lagi, semua pada semangat. Eh, salah lu. Biasa-biasa aja lagi. Lewat. Emang kira arti itu manusia semula? Iya, punya kekurangan. Lu manusia. Benar. Lagi pula menikah lagi kan bukan sebuah dosa. Kenapa jadi begitu? Mulai dulu pun sudah kau akib udah yang ngomong tadi. Emang berapa? Inilah bab lain tentang kenari lain. Saya sedih loh. Saya mengikuti beliau mualaf. Bagaimana kalau bapak tadi tadi boleh? Ibu ibu ibu kan sama anak anak tiga jadi ibu amat maksudnya sama kalian. Jadi yang begini saya mau berusaha kecam itu boleh buang di mana aja lah pokoknya pribadi. Ya nggak ngerti maksudnya. Gimana kalau lah sekali lagi jawabnya kecap boleh dibuang di mana aja asal botolnya pulang ke rumah. Gak mau berpikir apa itu. Karena kita kan pikirnya lepah-lepah aja. Lama-lama saya tanya itu pun laki saya boleh berzina di mana aja. Andalkan dia pulang tidak pulang ke rumah, saya ini satu-satunya. Jadi buat dia boleh terselingkuh, boleh di mana aja boleh. Silakan. Asal dia tetap jadi suami itu dan saya istri satu-satunya. Ada ibu-ibu ini. Sebenarnya ibu-ibu ini. Sebenarnya bapak menikah. Mau gimana? Saya punya teman, dia punya istri, punya anak dua, satu langsa di perempuan yang ada. Ganteng, perempuannya cantik. Dan setiap tahun saya cukup baik dia, tidak ada masalah yang serius. Dia anak-anak kecil, dia ada ya. Satu ketika suaminya menyatakan, Bu, saya mau menikah lagi. Pakai mic, pakai mic. Pakai mic. Kita syukur nikmat nih sekarang. Oke. Udah bagus saya berdiri tadi ya. Suaminya minta pada istrinya untuk menikah lagi. Lalu istrinya setuju. Saya yang akan mencarikan. Begitu dia ketemu seorang gadis, dilapor kepada suaminya, yang ini bagaimana? Saya setuju. Ini setuju, suami setuju, istri setuju tentang wanita itu. Oke? Saya yang akan datang sama bapak saya, kata istri itu, sama bapak saya akan datang ke rumah orang tua wanita ini untuk melamar dia menjadi istri keduamu, hai suamiku. Ya ini supaya Anda sadar ada yang begitu. Dan biasanya tahu nggak ada yang nggak mungkin, mana mungkin? Ini ada, bukan mungkin lagi ada ini ceritanya. Masa Ustaz bohong? Jadi ini taruhannya, ini kan kita Ustaz ini masa Ustaz bohong? Ya bener aja gitu kan kita manusia. Jangan, ya makanya sekarang nggak mungkin dong saya ngajarin bohong gitu kan nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi sudah buruk sangka. Oh, Ustaz lagi. Ini berpulang umroh ini masa bohong loh. Terus datang melamar dan diterima oleh orang tua dari wanita ini. Wah, itu juga sudah luar biasa. Memang ini jarang kan, tapi ada. Lalu ditentukan hari pernikahannya, sang istri ini ngajak calon madunya ini ke toko untuk belanja pakaian. Ibu itu tolong dengar ini, sampaikan kepada gadis-gadis atau janda-janda. Mereka berdua pergi ke toko belanja pakaian untuk nikah. Istri dan calon madunya akur banget. Sebelum sampai hari pernikahan, tiap malam kalau dia bangun tahajud, ini istri ini karena dia ahli ibadah, dia telepon ke calon madunya, "Dek, bangun, yuk kita sholat malam." Di rumah mati-mati. Dia ajak bersama, bukan saja dalam soal menjadi sama-sama menjadi istri dari satu suami, tapi juga mari kita sama-sama menjadi istri yang pandai dan taat dalam beribadah, khususnya sholat-sholat. Di sana kualitasnya, dia pengen seperti ini. Bangun sholat malam. Pada hari nikah, dia menjadi panitia istri itu. Menjadi panitia yang paling sibuk, wirawiri kesana kemari, ngatur bermacam. Luar biasa. Bagi laki-laki, dosa wanita lah. Bagi kami laki-laki, ini juga bukan persoalan sederhana, ini sulit. Ini bukan manusia sembarangan ini. Hanya dua kemungkinan wanita ini. Kalau dia tidak manusia yang sangat sehat akalnya, dia ada gangguan kejiwaan. Hanya dua kemungkinan itu. Jujur aja ini, kalau dia manusia sehat, maka dia punya makom derajat keimanan di atas rata-rata manusia ini. Belum bapak ditanya, enggak. Jadi kelasnya di atas ibu-ibu sebenarnya. Kalau dia orang waras, sehat. Kalau dia orang tidak sehat, maka dia ada gangguan jiwa. Ini mesti dibawa ke psikiater. Mana ada istri yang ngelamar perempuan jadi bini suaminya, belanja lagi pekian, jadi panitia pernikahan, kan aneh ini. Tapi nyata, subhanallah, nikahlah mereka itu. Jadi nikah. Tahu sampai sekarang nasibnya seperti apa, tapi mereka nikah dalam keadaan normal. Sampai ditanya sama seorang kiai, aneh ini, kalau saya dipanggil ke ibu itu, sebenarnya ada apa dalam dirimu? Kau sehatkah? Jasmani rohani sehat? Sehat. Perlu kami memanggil psikiater? Ditanya. Enggak perlu, karena saya ini sehat. Apa yang saya lakukan saya tahu dan betul-betul sadar. Kemudian ditanya, apa sebenarnya kau inginkan dari sikapmu seperti ini? Ini tidak layak, tidak umum, tidak lazim bagi wanita. Dia cuma jawab satu kata, yang saya inginkan adalah surga. Begitu dia jawab surga, lemaslah dia itu. Tidak bisa ngomong lagi, orang dia pengen surga, mau dibilang apa? Saya coba mengulangi peristiwa itu di sini dan untuk ibu-ibu sekalian. Kalau gampang masuk surga dan ketika suami menyatakan keingin menikah lagi, ikhlaskanlah. Ini gampang menceritanya, gampang. Tapi kan berat itu tidak gampang. Dan masuk surga itu demi Allah tidak gampang, Bu. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Itu Allah bilang, kamu kira masuk surga itu gampang? Berat. Seberat apa? Seberat mengikhlaskan suami menikah lagi itu. Jangan dikira gampang itu. Jadi saya pikir jawaban ibu tadi itu benar, ini Quran ini. Mana ada wanita normal sehat yang mencari wanita, membelanjakan pakaian, menjadi panitia pernikahan suaminya. Mana ada wanita. Susah, itulah surga itu. Jadi jangan pikir pakai emosi, jangan. Itu kenyataan bahwa surga itu tidak gampang. Dia menjadi gampang kalau para istri ketika menghadapi pertanyaan suami, bolehkah saya menikah lagi wahai istriku? Disitulah pertarungan antara surga dan neraka itu. Jujur aja ini, daripada bilang, enggak laki saya selingkuh, selingkuh aja lah, asal jangan menikah, biar saya aja. Itu kan neraka itu. Istri begitu neraka itu, kenapa? Suruh suaminya masuk neraka? Masa yang nyuruh gak masuk? Dia sana ngomong, ya Allah saya masuk neraka ini karena atas restu istri saya. Saya selingkuh itu karena restu istri saya. Hah? Istri kamu ngasih izin? Iya, panggil. Masa istri rela ini suami selingkuh? Selingkuh itu dosa, yang ngasih izin apalagi? Kita cepat nyerah, ini kalau kedua kita terusin ini. Jadi kafir itulah yang lalu bertabiat sebagai setan yang menggoda, iblis yang membangkang. Ya, kebaikan. Ini saya sampaikan tadi bahwa setan dalam terminologi bahasa sehari-hari kita ini bukanlah makhluk, tapi sifat. Betul. Iblis bukan juga makhluk, tapi sifat. Sifat dari siapa? Dari jin yang kafir ini. Dari mana tahunya Ustaz? Tapi ada yang mengulang. Itu yang saya mau kasih tahu. Jadi harus kita klarifikasi dulu. Yang kita ngomong-ngomong iblis, setan, itu bukan makhluk, tapi sifat dari jin yang kafir dan sifat dari manusia yang kafir. Pernah enggak ngatain orang setan dong? Pernah enggak? Itu orang, kenapa dikata setan? Sifatnya yang menggoda, yang membuat perangkap, yang menjebak, yang menghalang-halangi orang dari kebaikan, itu setan. Paham? Ya. Pernah enggak ngatain manusia iblis lo? Kenapa? Bandel, dikasih tahu kan dulu. Dasar iblis lo. Jadi manusia bisa jadi iblis, manusia bisa jadi setan. Paham? Karena wataknya dari itu. Jelas, ini yang dimaksudkan. Nah, sejak kapan jin kafir ini yang menjadi setan dan iblis ini menjadi musuh manusia? Sejak lahir manusia. Sejak Nabi Adam itu. Setiap manusia itu lahir, jin kafir ini nyamparin manusia ini, menghampiri manusia tadi, menyatakan diri, saya lah musuh Anda. Kita lihat di sini Quran ayat 15 ayat dari ayat dari ayat 30 sampai dengan ayat 40. Wah. Ayat 30 sampai 40. Surah 15. Al-Hijr. Ya. Ayat 30 itu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'u illa iblis aba an yakuna ma'as-sajidin. Dari situ terus sampai ke ayat 40. Di tengah-tengahnya itu ada ayat ketika Allah bertanya, "Qala alam akun la asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun." Ketika dia ditanya, "Iblis, kenapa kamu tidak hormat kepada Adam? Kenapa tidak kamu patuhi perintah saya?" Iblis menjawab, saya ulangi, iblis itu adalah jin kafir tadi itu. Jin yang membangkang tadi itu menjawab, "Alam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun." Apa saya ini disuruh untuk nurut, patuh, hormat kepada manusia yang engkau ciptakan dia dari air mani, dari air yang hina, dari tanah yang kotor, jorok itu? Apa pantas saya disuruh menghormati makhluk yang engkau ciptakan dari itu asalnya? Gitu lah. Oh, jawab Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surgaku ini. Pergi kau dari sini. Kuusir engkau dari kemuliaan ini dan engkau menjadi orang yang terkutuk. Sesungguhnya engkau menjadi orang yang terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumil ad-din, yaumid din, dan sesungguhnya atasmu kutukanku. Kutukanku atasmu sampai kiamat tiba. Sejak sekarang saya mengutuk engkau, hei iblis, wahai jin kafir, hei pembangkang, sampai dengan kiamat tiba. Oh, menjawab itu, mendengar itu, iblis kemudian berkata, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Mantuknya itu, mafhum khalafahnya, tersiratnya, iblis mengatakan, enggak apa-apa sih, saya dikutuk sampai kiamat, enggak apa-apa, kata iblis. Tapi Tuhan, kalau begitu, fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan kematian saya sampai dengan hari kebangkitan. Ya, tangguhkan kematian saya, jangan matikan saya dulu sampai kiamat tiba. Qala Fa inna kaminal munzari. Ya, aku setuju. Kamu enggak mati. Kamu hidup terus sampai kiamat tiba. Ngapain? Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika mendengar pertanyaan, untuk apa kamu minta ditangguhkan kematian? Sampai kiamat baru mati. Mau ngapain kamu? Tuhan, maksud saya supaya dengan cara engkau telah menyesatkan saya, karena engkau telah menyesatkan saya dan aku minta ditangguhkan kematian saya itu, supaya saya melakukan suatu aktivitas berupa mempercantik dunia ini, la uzayyinanna lahum fil ardi, supaya turunan Adam, manusia-manusia yang menjadi keturunan Adam itu melihat bahwa dunia ini indah, mempesona dan membuat mereka terpengaruh, terperangkap di situ. Saya menghiasi dunia ini dari segala keindahan agar manusia melihatnya sebagai suatu yang menggiurkan, mempesona, yang melupakan mereka akan akhirat, akan dirimu ya Allah. Wala ughwiyannahum ajma'in. Lalu dengan begitu aku sesatkan mereka sebagaimana engkau menyesatkan saya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Dia membangkang pada perintah Allah ini. Ada dua faktor yang membuat jin kafir ini membangkang menjadi iblis itu. Pertama, karena merasa dirinya senior. Ya, ia makhluk yang diciptakan Allah lebih awal daripada Adam. Umur jin itu lebih tua dari manusia, dari Adam. Adam itu makhluk yang paling terakhir dalam ciptaan Allah. Di antara makhluk ciptaan Allah itu manusialah jadi makhluk terakhir itu. Jadi kalau dalam urutan itu kita yang paling junior. Junior di hadapan jin kafir, dia senior. Penyakit itu pula yang sampai hari ini masih ada dalam kehidupan kita ya. Kalau dalam sebuah kumpulan ada orang tua, orang senior, dalam sebuah pekerjaan ada orang yang senior, ada yang junior, lalu pekerjaan itu lalu jabatan dikasih kepada yang junior, biasanya yang senior marah, gitu kan? Dia kan bermana kemarin, saya kan dari awal, kenapa bukan saya yang dapat, kok yang junior yang dapat? Dia kan bermana kemarin, ini ya, apalagi bukan soal pekerjaan, disuruh hormat tapi senior suruh menghormati junior, anak aja itu kan anak bau kencur, saya dong udah makan asam garam pokir. Dia kan bawa anak kemarin, masa dia jadi komandan? Masa dia dikasih piagam, jabatan? Saya enggak, penyakit iblis. Nah, soal kemampuan itu enggak peduli kamu lebih tua atau lebih muda, enggak soal siap. Ngapain umur tua di bakal banggain kalau enggak ngaji? Dia baru kemarin tadi ngajinya rajin, kan tahuan dia dong. Paham kan? Enggak aneh, banyak orang tua jadi makmum, ya boleh jadi imam. Kenapa? Pintarannya muda. Banyak persoalannya. Masa protes juga? Langsung mau jadi imam, lupa-lupa, begini ke dobok. Itu baca, yang lebih bacanya. Kan bingung juga kadang-kadangnya. Yang muda-muda menjadi apa? Orang di sini sekolah, banyak pintar, ngerti. Kalau dia ngerti, kan dari makmum jadi apa? Kedua, yang membuat jin kafir membangkang itu karena pertama soal senioritas, kedua soal asal usul. Dari mana asal usulnya? Jin itu merasa bahwa dia berasal dari api dan manusia ini berasal dari tanah. Tanah yang kotor lagi dari kan? Tanah yang kemudian menumpukan tumbuhan, daripadanya kita makan, makan kemudian jadi darah, darah kemudian maaf off the record menjadi sperma laki-laki gitu ya. Ayat Tina tadi itu disal-salin, disamain tadi. Tapi mani itu asal dari darah. Darah itu asal dari makanan. Makanan itu asal dari tubuhan. Tubuh-tubuhan itu asal dari tanah, tahu. Paham kan? Itu prosesnya gitu loh. makanya manusia kembali ke tanah, karena dari sana kita berasal, gitu loh ceritanya. Paham kan? Kalau begitu kenapa jadi sombong, tentang-tentang cakap sombong ya? Tentang-tentang ini sombong, tentang-tentang sombong, bakal dekir juga semua ini. Kenapa dekir? Kok di tanah kok, biar kok cakap seperti apa, di tanah dikuburinnya. Gimana coba? Gimana cari musuhnya, jadi jangan lupa lah. Lalu dia merasa dia tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Masa saya disuruh menghormati makhluk yang diciptakan terbuat dari tanah kotor yang hina-hina itu? Dan saya ini kan mulia. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam karena saya berasal dari api, Adam berasal dari tanah. Penyakit itu juga yang sampai sekarang menurun ke kita. Siapa lu ngaca dong lu? Darah lu kan kotor, darah lu kan merah, gua dong biru. Cerita tentang asal buruk, asal busur itu penyakit cinta. Paham ya? Saya kan tuh bagus, saya kan raden, saya kan sultan. Emang tuh bagus raden sultan karaya? Itu darah lu biru apa benar? Jadi ya, apa jadi sekarang-sekarang coba? Apa biru darahnya? Merah. Yang bukan kerain, tunggu aku sekadar, sultan itu darahnya merah, benar? Siapa bilang darah lu biru? Lu makan emas. Kita makan tempe. Sampai di sini doang bedanya. Turun ke bawah sama. Jadi sama. Apalagi mengkorupnya sama, produksinya sama. Ekspornya sama. Mau makan coklat, mau makan besi kuningan, mau makan apa lagi, warna-warna macam, keluarnya satu, ekspornya satu warnanya. Ini ceritanya. Bau lagi. Emang sultan ee-nya gak bau? Raden ee-nya wangi? Ada sama, kenapa? Di dalam ini proses kemuliaan yang berguna untuk manusia, jadi darah. Darah sultan dengan darah rakyat, darah raden dengan darah rakyat biasa, sama merah. Apa alasannya satu golongan merasa diri lebih hebat daripada yang lain? Kalau bukan karena warisan penyakit iblis ini. Itulah Islam mengatakan tidak. Satu pun manusia terlahirkan dalam keadaan terjajah. Semua manusia terlahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka. Dia hanya menghambarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Arab selesai. Nah, ini yang kemudian mengilhami kedua republik ini, bangsa ini, negara ini, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Ini prinsip Islam, tidak boleh saling menjajah di dunia ini. Tidak boleh ada yang mengaku diri sebagai penjajah dan ada bangsa yang dijajah. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Tidak bisa. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita adalah dalam soal keimanan dan ketakwaan. Manusia semua dari ini asal dari diri kan? Ini saya pikir saya sudah bicara di sini. Saya kira bersih imannya, bidanya, tauhidnya. Lalu dua, bersih ke dirinya dari dosa-dosa. Tidak ada dosa warisan. Di sini walaupun yang melahirkan dia itu orang kafir, anak itu beriman. Karena orang kafir dengan orang Islam sama-sama ciptaan Allah. Betul? Betul kan? Orang Kristen ciptaan Allah kan? Orang Islam ciptaan Allah kan? Perbedaannya kita buat Kristen di Tikoma dalam keimanan. Dia tidak mau. Dia cuman beda beda. Tapi manusia juga dia. Kenapa dia manusia? Mungkinnya waktu dia mati jenazahnya diusir depan Rasulullah. Rasulullah berdiri kan? Dari itu dia berdiri dari papan. Sahabatnya menegur, kenapa engkau berdiri menghormati jenazah yang Yahudi? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, dia Yahudi, dia manusia juga tahu. Tanya apa? Sama sama ciptaan Allah, cuma bedanya dia melawan Allah, kita enggak, gitu aja. Dan menghormati dia, menghormati dia, dan kita juga menghormati dia, juga sama-sama kembali kepada Allah. Walaupun dia tidak mengaku Allah, di sana dia tidak mengaku Allah. Kenapa? Dari sini lah dia berada. Dua faktor itulah buat si kafir itu membangkang pada perintah Allah tadi. Karena dia membangkang, Allah tutup dia menjadi orang terkutuk sampai dari kiamat tiba. Lalu dia minta diberi dispensasi untuk tidak dimatikan selama itu sampai kiamat tiba. Untuk apa dia tidak mati dulu? Minta supaya terus hidup sampai kiamat tiba untuk menyesatkan seluruh anak turunan Adam itu sebagai teman-teman dia masuk di dalam neraka hujan. Ketahuilah oleh kita semua, hai manusia, saya, anda semua, kita tanpa kecuali apapun agama manusia, setan itu, iblis itu, jin kafir itu musuh abadi manusia. Sejak kita lahir ke bumi ini, kita akan menghadapi dia. Setuju tidak setuju, ini harus terjadi. Siap tidak siap, kita harus menghadapi mereka. Jangan bisa lari, lari kemana? Karena itu kenalilah mereka ilmunya, pahamilah mereka ini. Siapa mereka ini? Bagaimana mereka ini? Seperti apa kehebatan mereka? Mengapa kita berpada terhadap mereka? Karena dia musuh kita dan menyatakan ini begitu. Allah juga ngomong, hey manusia, innahu lakum aduhum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang telah nyata tidak perlu ada keraguan. Kenapa harus kita berpada? Karena tiga hal. Kenapa sempat pada setan iblis di kafir ini? Karena tiga hal. Satu, dia tidak nyata. Dia musuh tapi tidak kelihatan. Itu yang berbahaya. Kalau musuh kelihatan, kita masih bisa ngambil langkah kan? Kalau kelihatan, dalam ilmu berantem, kalau lawan satu orang kita bebas berdiri di mana saja. Kalau lawan lebih dari satu orang, jangan berdiri di tengah-tengah, konyol kamu. Nah, cari tembok, cari ini, merapatkan diri pada tembok atau dinding, sehingga perhatian kita menjadi lebih mengecil, tidak lebar. Kalau kita berdiri tengah ada depan, di belakang tidak kelihatan ini. Kalau kita berdiri di tembok, di belakang tidak perlu kelihatan, karena tidak mungkin ada musuh dari belakang. Begitu ya. Kalau bisa di pojok, kita di pojok, sehingga kita lebih sempit lagi. Ya. Musuhnya tidak begini, cuma segini aja, kita bisa waspada. Dua, tiga orang masih bisa kita lawan. Bahkan sampai 10 orang masih bisa kita lawan. Tapi seseorang orang bisa kita lawan, saya ini. Kalau jauh kurungan, berapa orang dilawan kan? Hebat amat ya. Orang pakai senjata, dia pakai tangan kurang, bisa aja nih. Itu kalau musuhnya kelihatan. Nah sekarang ini musuh itu tidak kelihatan, tidak nyata. Mau gimana kita? Mau nyembali tembok? Kita lihat tuyul kan? Dia keluar masuk rumah itu lewat tembok tahu. Bener kan? Gak perlu makan pintu tuyul. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Orang dia nembus tembok, nembus aja dia. Ketika kita sadar kita dari sini, kita pikirkan di belakang lagi, gak ada lagi kan? Tahu-tahu si tuyul muncul dari belakang. Batang itu tidak nyata dia. Itu yang harus waspada. Pasti kenal bahwa setan itu, iblis itu, dia tidak kelihatan. Jadi kamu jangan anggap sepele dia ini. Kalau musuh 100 orang tadi dalam titik itu gampang, karena masih kelihatan. Ini sudah tidak kelihatan dia. Kalau kuku seperti apa, di mana kuku tidak kelihatan, mau pakai jurus apa? Ada, dia udah ada. Sampai sekarang, mati-mati dia. Iya, orang dia sama persis manusia, kok beda cuma dia di alam tidak nyata, kita alam nyata. Dia dia kawin, dia bisa poligami dan dari protes. Kita kayak manusia kan berprotes. Dia itu poligami tidak ada protes. Kalau kita nggak tahu, tidak ada protes nggak tahu kita. Maksudnya dia menikah, dia punya anak, dia punya mertua, dia punya suku, dia punya kelompok bola sepak bola, dia punya organisasi, dia punya partai politik, dia punya kampung halaman, dia punya negara, dia punya presiden, dia punya perdana menteri. Punya. Kan ada raja jin kan? Itu kan pasti punya negara. Kalau oh, negara pun mau jadi raja tuh. Itu ceritanya. Beda cuma itu. Dia menikah punya anak, pasti orang menikah punya anak gitu. Kecuali Don Tesa dia tidak bisa punya anak. Tapi nama orang menikah dan sehat, insya Allah dia punya anak. Begitulah cerita. Jin punya anak. Jadi jumlah dia, pertumbuhan jumlah jin, populasi jin dengan populasi manusia itu ibaratnya deret pukul dan deret hidung. Pertumbuhan manusia ibarat deret hidung, pertumbuhan jin ini ibarat deret pukul. Kita lahir dan ada yang mati melalui berbagai sebab. Jin lahir dan tidak ada yang mati karena ditangguhkan kematiannya tadi oleh Allah. Untuk apa ditangguhkan? Supaya memperbanyak pengikut dia menjadi penghuni neraka. Siapa pengikutnya itu? Kalau jin sih boleh dicari lagi kan, dia memang sudah jadi kutuk. Yang dicari itu adalah manusia anak Tuhan. Gara-gara manusia inilah gue sampai dikutuk. Jadi dendam dia. Karena jumlahnya banyak, ayo di dalam Al-Quran dikatakan dia akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Mau jadi apa, jagoan macam apa kita yang bisa mengalahkan dia? Sudah tidak kelihatan, jumlahnya banyak lagi. Mau pakai apa bisa melawan dia? Ini yang harus didapati. Harus punya kemampuan mengidentifikasi seperti ini. Tidak kelihatan, jumlahnya banyak. Pakai apa melawan jin ini? Iblis ini. Semakin dikatakan setan lu, oh kenapa dia? Lu ngaku gua juga ya. Ya senang kita semakin disebut anak-anak kita kelihatan rendah dan iblis. Oh senang banget sih iblis. Alhamdulillah kata ini berhasil buat jadi anak manusia di iblis. Lu lihat semuanya aja ngambil anaknya. Kalau bapaknya untuk marah segala macam begitu, waduh dasar setan anak. Si setan kalau benar, alhamdulillah sukses buat bapak melahirkan setan. Karena dikambil setan, aduh ini. Tidak nyata, jumlahnya banyak. Satu lagi, dia memiliki kemampuan beradaptasi, menyerupai, nyaru. Punya kemampuan nyaru. Suami bisa dikalahkan oleh istri ketika istri itu mampu dikalahkan oleh setan, sehingga setan menyerupai istri. Saya bisa dikalahkan oleh istri saya ketika setan itu mampu mengalahkan istri saya. Itulah sejarah dari Adam dan Hawa. Kan setan merubah bentuk jadi apa waktu itu? Ular. Ular kan? Iya datang. Tapi ular ngomongnya bukan sama Adam, sama Hawa. Suaminya sama perempuan, istri. Dan istrinya ngerayu Adam. Masa papa gak mau sih? Kata mami. Kata istri kepada suami. Ya, edo. Masa saya sendiri sayang? Ayo sama-sama dong saya. Katanya sendiri semati. Kira-kira begitu. Kalau papa gak kasih, papa gak cinta lagi sama mama nih. Tidak. Karena itu tidak aneh banyak orang Indonesia jadi koruptor karena pengaruh istri. Kalau istrinya minta, wah gak bisa ditolak suami. Kenapa? Takut dipisahin istri. Takut dicerai. Nah, istri seperti itu sudah kemasukan. Jadi waspadalah. Waspada. Kejahatan tidak terjadi karena dia dimaksud. Ada kesempatan. Oh, waspada, waspada. Istri dan harta itu adalah Suami bukan ujian bagi diri, tapi istri itu ujian bagi suami. Anak-anak itu fitnah bagi suami. Quran itu mau, kamu ada protes ya? Kayak Amin Al-Wadud itu kan dia protes gitu. Masa laki-laki doang bisa jadi khotib Jumat? Emang laki-laki doang pintar ngomong? Masa laki-laki doang bisa jadi imam sholat Jumat? Ini Aminah, ada Aminah di sini. Profesor Aminah Al-Wadud, orang Amerika. Ini yang mensponsor sekarang soal gender-gender itu. Ini dia bilang, perempuan itu bisa jadi khotib sholat Jumat. Yang jamaahnya orang laki-laki juga banyak. Wanita bisa jadi imam sholat Jumat. Dia habis khotbah jadi imam sholat Jumat. Perempuan laki bareng gitu, kayak di Mekah gitu kan. Gak pakai sabab gitu, campur aja gitu. Eh hebatnya lagi, tidak semua wanita yang sholat itu pakai mukena, pakai kerudung. Ada yang rambutnya reap-reapan kayak si dia Pitaloka atau on itu gitu. Dia gak pakai jilbab sholat Jumat. Itu tadi itu. Saya waktu itu karena di Aminah itu adanya di Amerika, saya di Indonesia, saya bilang untuk menonton kalau di sini jawab. Kalau itu yang ada protes, kenapa tidak protes sama Allah gitu? Ketika Allah menciptakan seluruh nabi dan rasul, tidak ada satu pun perempuan. Allah diskriminasi. Allah tidak adil, mestinya begitu dong. Kenapa kekuasaan Allah itu tidak menjadikan wanita satu saja biar jadi contoh gitu, bahwa wanita itu punya kecerdasan dan kemampuan sama untuk bisa jadi nabi dan rasul. Pernah belajar ada perempuan jadi nabi dan rasul? Ada gak? Sekarang mau menuntut persamaan apa itu? Gak bisa bersama gimana? Walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan, dan perempuan mau jungkir balik kayak apapun bakal tidak pasti akan bisa sama dengan laki-laki. Sekecil apapun laki-laki itu tubuhnya, sebesar apapun tubuhnya perempuan itu, ototnya pasti lebih besar laki-laki daripada perempuan. Coba aja jadi berapa. Ini dari sononya bukan saya ngomong, dari sononya begitu. Otot laki-laki itu lebih besar, tenaga laki-laki itu lebih kuat daripada tenaga perempuan. Itu kelebihan dan kekurangan kita. Terima saja lah, jangan dimustahi, jangan protes gitu. Sampai operasi pasti segala macam. Bisa terima juga ya, bisa. Dikasih laki-laki jadi perempuan, dikasih perempuan jadi laki-laki. Mau jadi apa kita? Emang istilah laki-laki lebih enak dari perempuan? Enggak, kita juga capek tau. Emang dikira perempuan lebih enak dari laki-laki? Enggak, dia capek lebih parah nih capeknya. Jadi sama, masing-masing punya tugas, tanggung jawab kita sama. Nikmati itu, syukuri itu gitu, jangan protes itu. Kenapa saya laki-laki, gak jadi perempuan aja? Kenapa saya jadi perempuan, gak jadi laki-laki aja? Sampai dengan biaya banyak, kue, operas sekarang, laki-laki jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Waktu Georgia pergi haji, itu orang sana bingung. Mau naruh dia di mana ya? Mantap laki-laki atau perempuan? Laki-laki dia laki-laki kok. Tapi kelaminnya sudah di, cuma kelamin doang. Tapi dia laki-laki. Tuh yang ada kerantang. Ditodong kali mantap. Kalau dia laki-laki, tenaganya laki-laki. Ya pas dong, gerakannya pas seperti laki-laki. Gak bisa dirubah itu. Ranahannya dan nyawa gak ada di Georgia. Rahimnya gak ada. Kenapa? Kalau dia laki-laki, masa laki-laki hamil? Kelaminnya doang berperasi. Walaupun dia menikah dengan laki-laki bisa itu, tetapi dia gak bakal hamil. Kenapa? Dia tidak pernah men. Orang tidak men, demi Allah tidak bisa hamil. Itu aja cerita. Kalau dia bagaimana men? Kalau dia laki-laki, masa laki-laki men? Itu cerita. Itulah kita sok tahu ini sebenarnya ini. Coba tanya beliau sekarang. Tadinya bunda kan ya? Coba tanya bunda ini, gimana perasaannya? Saya pikir dari jawaban itu saya belum ketemu beliau. Saya pikir dia agak menyesal dan gelisah. Karena dia tenang. perempuan. Mana buktinya dia perempuan? Apa buktinya? Saya belum kami banyak di sini banyak tuh yang jualan. Banyak. Orang di koran juga ada iklannya gimana? Gak tahu, betul tidak di koran. Pengalaman ya. Apa yang kita dapat pengalaman? Daftar harga lagi tak ada yang buku merah. Bawa pola itu ada. Yang ini 40 juta, yang ini 10 juta, yang ini 100 ribu lah. Ada daftar harganya. Tahu. Orang kita berarti lampu merah ada yang jajal. Kita penasaran apa dia ada manusia yang dijual harga di sini. Ada jual. Ibu ya. Jadi ini coba. Kita harus memiliki pertama pengenalan bahwa punya musuh abadi sejak lahir sampai mati, apapun agama kita, apapun suku kita, akan berhadapan dengan mereka ini karena sudah terpakatan dengan Allah. Karena itu harus mengenal mereka ini. Tidak kelihatan musuh ini. Kedua, jumlahnya amat sangat banyak. Dan ketiga, dia mampu menyerupakan dirinya dengan apa saja yang berhadapan dengan musuh. Tambah sulit kan kita menghadapi mereka ini. Allah mengatakan mereka itu musuh yang sangat nyata. Harus manusia mengalahkan mereka. Jangan menjadikan musuh jadi kawan. Jangan berteman dengan mereka. Jangan cari-cari mereka. Jangan percaya omongan mereka. Jangan nonton pertunjukan mereka. Jangan ikut-ikutan janji mereka. Tapi jadilah kamu musuh abadi buat mereka. Supaya apa? Bertarung kita dalam hidup ini. Apa tujuannya? Supaya jangan sampai kita dikalahkan. Kalau dikalahkan kita jadi pengikut mereka. Dan jadi pengikut mereka, tempatnya di neraka. Itu persoalan. Paham? Tidak kelihatan? Jumlahnya banyak, dia bisa tampil dalam berbagai rupa. Itulah asal-muasal ilmu. Santet, ilmu teluk, ilmu guna-guna, ilmu sihir. Bahkan sebagian besar dari ilmu hipnotis. Tukang sulam. Itu sebagian besarnya ada ilmu-ilmu mereka ini. Yang kelihatan aslinya. Yang membuat kita begitu seperti ini. Dan satu-satunya kekuatan yang bisa mengalahkan ini semua, kekuatan itu ada pada Allah. Dan hanya ketika manusia bersama Allah sajalah manusia mampu mengalahkan musuh yang tidak terlihat, musuh yang jumlahnya banyak luar biasa, dan musuh yang bisa menyerupakan diri dengan segala sesuatu ketika manusia bersama Allah. Tanpa dengan Allah, jangankan yang tidak terlihat, yang dengan terlihat saja kita tidak tahu apa gitu. Jangankan yang banyak, sedikit saja kalau kita bersama Allah tidak bisa. Kenapa? Lahaulah walau kuat tidak punya kemampuan apa-apa kita. Tadi dikatakan Masya Allah kana wa malam ya syahlam ya syahlam. Kita boleh berencana bahwa di hukum hari saya yang harus drama. Tapi Allah mentaksikan juga ya pergi dulu. Ngomong apa? Berencana hari ini Ustaz siapa yang isi gitu. Tapi kemudian ada kada Allah lain dibuat intention seperti itu. Siapa yang bisa menduga-duga itu? Kalau Allah sudah berkendak. Tapi kalau Allah sudah berkendak, manusia ini lalu Allah juga berkendak seperti itu, jadilah. Tidak ada satu pun kekuatan bisa mencegah. Karena itu setan yang jumlahnya banyak tidak kelihatan, dia bisa menyerupai dirinya dengan apa saja itu, hanya bisa dikalahkan ketika manusia bersama Allah. Tugas kita sekarang bagaimana supaya menjadikan Allah tetap selamanya ada bersama. Dimanapun, kapan dan dalam situasi apapun, manusia akan selalu berhadapan dengan musuh-musuh ini. Dan kita pasti kalah ketika kita tidak bersama Allah. Ketika kita tidak menjadi muslim sejati. Ketika kita tidak menjadi mukmin yang konsekuen. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, kalau tidak bersama Allah, maka kita hanya bisa bersama dengan siapa. Baca Quran itu ada kelompok namanya Hizb. Hanya ada dua kelompok. Kalau Hizb itu kita artikan dengan golongan, kita artikan dengan partai. Maka golongan dan partai itu menurut Al-Quran cuma dua di dunia ini. Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Cuma ini kita maunya di mana? Tinggal pilih aja. Kalau tidak di sini, pasti di sini. Kalau tidak di sini, pasti di sini. Tidak ada yang di tengah-tengah. Green area tidak ada, di area abu-abu itu ada. Karena itu jadi orang terimplantus sama sekali, tidak ada untungnya. Rugi dunia akhirat. Kenapa dunia juga rugi dalam kita? Di sini tidak dipercaya, di sini pun tidak dipercaya. Bingung kan? No? Bingung kan? Jadi orang itu jelas, laki. Laki, perempuan, perempuan. Jangan kayak bencong, bingung kita. Dulu laki itu perempuan. Itu ceritanya. Jadi jelas laki-laki, jangan pakai pakaian seperti perempuan. Jangan ngomong seperti perempuan, lemak-lemak. Jangan berlenggak-lenggok seperti perempuan. Seru, sedang dua lho. Saya suka perempuan, itu perempuan benar, bukan lo. Lo kan laki sama mertua, main apaan sama mertua. Teman lawang keluar sini juga, ngajakin lagi gitu ya, bencong itu. Karena teman saya juga gitu kan, ada apa? Oh, kok mana? Biasa. Biasa apaan? Main apa? Masa laki ngajak laki-laki? Oh, main apaan? Main apa? Ya, ini penyakit. Dan ada yang pura-pura gak ngerti. Dan banyak mangsa itu laki-laki, sehat. Orang ini parah laki-laki mau sampai jumpa. Emang gak ada perempuan apa lo? Perempuan sama apa kesini? Masa cari bencong? Ya bencong tuh laki juga. Kurang pergaulan orang ini. Laki-laki yang mau sama bencong kurang pergaulan. Kumpar itu. Oke ya. Jadi bagaimana membuat Allah itu selalu bersama kita, bertani kita. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, musuh-musuh ini selalu menghampiri kita. Ya, itu sebabnya dalam banyak sekali diterangkum ajaran Quran dan Sunnah itu tidak boleh melupakan Allah sedetik pun. Misalnya orang berzikir itu, kalau bisa ambil bahasa sederhananya, zikir itu mengucap, maka jangan pernah terhenti berzikir mengucapkan Allah dengan amal sunnahnya, berdiri, duduk, tidur, sampai kalau terminggonya pun Allah. Kapan ngigonya menyebut Allah itu? Kapan? Kapan? Orang ngigo itu menyebut Allah itu kapan? Pernah gak dengar orang ngigo? Allah, Allah, Allah. Pernah gak? Ya, orang itu ngigo itu tidur. Kapan gak ngigonya itu Allah itu? Gampang gak orang waktu sekarang kalau mau menyebut Allah? Gampang gak? Tidak gampang, saudara-saudara. Kapan supaya gampang? Igonya gampang, sekarang permautnya itu gampang. Gampang kalau semasa hidupnya bibir ini selalu basah dengan bukan ini, selalu basah dengan Allah. Allah tidak pernah berhenti berpikir. Nyapu Allah, masak Allah, menjahit Allah, apa saja lah, tidak pernah stop. Dipasang di mata. Ingat Allah itu, sebut Allah itu. Kalaupun kamu mati di situ, mati bersama Allah. Dan selama orang berzikir dengan itu, lidahnya, apalagi zikir hatinya, tidak ada satu pun kekuatan sampai teluh guna-guna setan dengan segala macam kekuatannya tidak mampu mengalahkan manusia ketika manusia bersama Allah. Ini yang kita yakin. Kalau tidak yakin, gampang sekali diteluh. Karena teluh itu ilmu setan. Demi Allah, teluh itu ilmu setan. Guna-guna ilmu setan. Sihir apalagi, ilmu setan. Dia hanya bisa mempat pada manusia ketika manusia kosong dari ingatannya kepada Allah. Saja mas, ya. Jadi bagaimana supaya menjadikan diri ini bersama Allah itu terlalu panjang, terlalu banyak. Tapi tips saya hari ini membuat Allah tetap selalu dengan kita. Paling kuranglah saya kalau boleh memberikan tips satu, pelihara lah air. Usahakan dalam keadaan berwudu senantiasa. Pelihara yang batal wudu, yang batal wudu. Jangan tunggu mau sholat turun baru wudu. Senantiasa. Orang diberi pelajaran yang wudu, kok pada susah air itu. Apalagi di daerah-daerah yang terbiasa air. Saya memang itu berat. Biasanya, kalau orang berwudu itu insya Allah. Mulut dia terpelihara, kaki tangan dia terpelihara, pikiran dia terpelihara. Kenapa? Takut batal gitu. Megang perempuan, megang laki-laki, enggak berani, nah, takut batal aja gitu. karena jadi terpelihara kan kita. Orang terpelihara itu jadi musuh setan ini. Setan jadi sulit untuk masuk. Kenapa? Dia selalu terkontrol. Pertama, berat. Saya tahu itu berat, tidak enteng. Tapi memang kita harus mulai. Ya. Kemudian tips kedua, usahakan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Usahakan. Saya punya keyakinan, ketika orang membuka Al-Quran dan membaca, pikirannya di situ, matanya di situ. Saya kok punya keyakinan, otak ini gak pernah berpikir macam-macam. Mana sempat orang kita lagi? Mau, punya kecil-kecil, ribut, jadi di situ kita tertuju gitu, gak sempat mikir macam-macam. Semakin sering kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, semakin tidak punya waktu berpikir dan berjalan ke Al-Quran yang tak sudah mengontrol kita. Dengan begitu, saya percaya walaupun ini tidak ampuh banget, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa mengontrol penting menjaga diri dan bisa semua dia tidak kelihatan cuma di besar dan dia mampu seperti bungkol, dia bisa tampil dalam berbagai wujud. Bersama Allah kita akan dipermudah oleh Allah SWT. Dia kasih tahu kita setan itu, iblis dia, itu musuh hati-hati. Allah yang kasih tahu kita, karena kita dekat dengan dia. Caranya seperti tadi. Tapi semakin jauh kita dari dia, tidak dikasih tahu Allah. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang gampang sekali percaya, gampang sekali menolak, merangkul orang yang itu. Jadi dari yang musuh dalam selimut kita tahu-tahu kita ditusuk dari bawah. Karena kita tidak dikasih tahu. Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah. Tiap ada bahaya, bahkan ada yang mau ngeluh dia, mau nyantet dia, dikasih tahu sama Allah kan. Terus mereka kasih tahu Allah kan. Di samping sumurnya itu ada yang nanamin racun apalah di situ. Dikasih tahu, Rasulullah itu dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu? Jaraknya dia sama Allah dekat banget. Kenapa? Dia selalu memelihara Allah. Dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersih tentunya. Karena itu, peliharalah diri dari segala macam dosa tadi itu, sehingga Allah merasa nyaman, seduh, tetap tinggal bersama. Wafi ampusiku, apalah tusiru. Dia ada di sini, Allah itu tidak di mana-mana. Jangan suka melihat Allah itu di sana, kejauhan. Nah, kejauhan ini kita belum membuat sederhana. Kan di atas, di sini tidak ada dong. Jarang kolam, ingat dong sama di sana. Ingat sama mamang di sana, kan jarang sedikit di atas gitu. Ini penyesatan sebenarnya. Allah tidak hanya di sini, Mas. Ya. Kita kebiasaan. Ingat dong yang main dono. Sini enggak ada dong. Sini enggak ada dong. Pak, kita bebas banget. Itu lihat kata pasti ya udah jadi. Padahal Quran kata, "Wa fi anfusikum." Yang ada dalam diri kamu itu. Apalah tubsirun? Masa enggak kelihatan? Kamu cari mana-mana cari Allah itu, ada di sini dia. Kenapa kamu susah-susah benar cari Allah di mana-mana? Apa? Saya pernah juga mau ini. Ketika orang mau mencuri, ya, biasanya dia lihat dulu. Ada orang. Wah, aman. Curi. Dari yang ilmu yang canggih sekarang ini. Pencuri beriuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aman semua, dia pakai bismillah, mencuri pakai bismillah. Pintu keluar, alhamdulillah. Orang. Demi Allah, saudara-saudaraku, ketika orang itu mengatakan tidak orang yang melihat, ketika itulah dia yang mencuri itu bukan lagi manusia. Hina dirinya, dia sendiri menghina dirinya. Saya bukan manusia, saya bukan orang. Jadi apa dong? Karena dia mengatakan tidak ada orang. Emang lu bukan orang. Ketika orang berselingkuh, dia menghindar sendiri dari pandangan mata orang, karena dia melihat aman tidak ada orang dia. Emang lu bukan orang. Ketika itulah manusia menghina dirinya, dia bukan lagi orang, tidak pantas jadi manusia. Kalau dia manusia, pasti dong dia tahu ada Allah di sini. Pasti dong dia enggak berani berbuat macam-macam. Kenapa? dirinya itu manusia dan manusia itu ada Allah di sini. Dia tahu Allah di sini. Apanya? Kekuasaan Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Dimanapun kamu berada, bersembunyi dalam tembok yang tebal sekalipun. Ya, kenapa? Ya, Allah tidak awam pakai apa? Itu yang dimaksud waktu ampusiku makalah tulisiru. Allah itu melihat kita. Kita boleh tidak melihat dia. Ya. Tapi dia pasti melihat kita. Di mana pun kita berada. Itu berarti kira-kira 2 tips tadi itu bicara air wudu dan selalu membaca Al-Quran tadi mudah-mudahan dengan begitu hati kita sedikit-sedikit berkuranglah kesalahan dan dosa. Semakin berkurang salah dan dosa itu berarti kan semakin bersih. Semakin bersih insya Allah Allah tetap. Allah tetap ini kita semakin terkontrol dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat. Yaitu setan semua keserbanan ini. Ilmu lahiriah, ilmu syariatnya, lahiriahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir. Masuk WC aja minta perlindungan sama Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Masuk WC aja itu mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Di dalamnya ada yang tidak kelihatan, jumlahnya banyak, dia bisa menyerupai macam-macam di dalam itu. Setan laki perempuan itu tinggalnya di WC itu. Dia menikah di WC, tidur di WC. Ranjang pengantinnya di situ, bulan madunya di situ dia. Melahirkan di situ dia, ada di situ. Dan ketika kita di dalam tidak bersama Allah, berhitung dia sama Allah, dia pantas sering dicekik di WC.